Mitra bisnis, subsidi premium dirasa sudah harus dikurangi bahkan dihentikan agar tidak terus-menerus membebani anggaran negara. Beberapa pihak berpendapat untuk jangka pendek, salah satu solusinya adalah dengan membatasi golongan mana saja yang berhak membeli premium sehingga subsidi tersebut dapat tersalurkan kepada pihak yang tepat. Untuk membahas persoalan ini, saya sudah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, mungkinkah pembatasan ini dilakukan? Nggak bisa. Karena bagaimana nanti membedakan antara orang yang mampu dengan tidak mampu? Gimana cara monitornya? Terus berdasarkan apa? Kayak misalnya ada yang bicara mengenai pegawai negeri PNS tidak boleh pakai BBM bersubsidi. Gimana caranya? Apa datang ke setiap pompa bensin harus diperiksa? KTP-nya, kartu pegawai negerinya. Artinya gini ya, kelemahan dari pemerintah di mana-mana di dunia itu adalah kontrol. Karena tahu bahwa kelemahan pemerintah itu kontrol, jangan kemudian polisi yang dibikin itu mengharuskan pemerintah melakukan kontrol. Pasti nggak jalan. Kelemahannya adalah itu, pengendalian, pengawasan, apalagi pemerintah di sini. Kita paling tahu kalau udah soal monitoring, soal kontrol, jangan kemudian datang dengan polisi yang meminta pemerintah melakukan kontrol. Oh, memang itu dia nggak bisa dilakukan kok. Jadi karena kesadaran bahwa pemerintah itu punya keterbatasan di dalam kemampuan kontrol, ada persoalan di birokrasi, makanya harus cari kebijakan yang tidak mengharuskan mereka melakukan kontrol. Caranya apa? Harga. Kalau harga kan nggak perlu dikontrol, karena di semua tempat harganya sama. Jadi saya selalu bilang begini, kenapa harus pilih yang sulit sih? Kalau ada bisa yang sederhana dan simple dan efektif. Kalau memang akhirnya diputuskan kenaikan harga, bagaimana dengan kekhawatiran terjadinya inflasi, Mas? Nah, tergantung sekarang mau naikinnya berapa. Kalau takut dengan inflasi, tinggal bikin hitung-hitungannya gitu. Jadi kalau memang misalnya kekhawatirannya bahwa harga BBM-nya nimbulin inflasi, ya udah naikkan sesuai dengan kapasitas berapa yang mau di ini. Kalau kemudian dianggap nggak khawatir, naikin tajam seperti 2005 itu. Tapi bentuk dari polisinya itu gunakan price. Karena price itu transparan, harga itu transparan. Pemerintah dulu udah dari awal mau bikin yang namanya pengendalian BBM dengan bahwa kendaraan umum itu bisa akses BBM bersubsidi, mobil pribadi tidak bisa. Nyatanya ketika mau dijalankan, pemerintah juga nggak jalankan itu, karena mereka juga tahu bahwa itu nggak bisa dijalankan. Datang lagi dengan ide bahwa harus fatwa MUI, kan akhirnya semakin lama semakin menunjukkan ketidakmampuan menangani persoalan gitu. Sementara solusinya itu jelas, naikin aja harganya. Kalau Anda naikin harga, Anda nggak perlu kontrol di mana-mana. Demikian Khatib Basri, saya Gery Sadewa.